siyaku na lagu ngan dia pajono matula bukon hasian na burju marsa rohaki itu saibu sisa orang moloso hui daho tila buki ora koro hasian di ate ateko ora koro hasian di pusu pusu kom kasihan audoto guano guano guano tu dia be Sisa orang, mono sohui dahon dilah.